Mitra bisnis Quick Yanggi berpandangan pasca jatuhnya Pak Harto dan dimasukinya era reformasi dengan faham demokratisasi yang serba bebas seperti sekarang, justru menjadi titik mundur bagi bangsa Indonesia, mengingat demokrasi yang serba bebas menuntut tanggung jawab yang besar dari segenap elemen bangsa untuk melaksanakannya agar tidak menimbulkan kegaduhan, anarki, serta moral hazard yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan semangat bangsa Indonesia untuk maju dan menjadi bangsa yang besar. Untuk membahas seperti apa seharusnya pola demokrasi yang harus dijalankan oleh bangsa ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, Bapak mengindikasikan perlunya pola tangan besi untuk meredam berbagai kerusakan yang ditimbulkan akibat penerapan pola demokrasi yang serba bebas seperti sekarang. Lantas, bisakah kita secara step by step mengembalikan kondisi bangsa ini tanpa pola tangan besi? Saya kira tidak. Oleh karena ini kerusakannya luar biasa. Mulainya tidak step by step. Step by step-nya mendemokrasikannya kembali step by step. Jadi kalau terus-terus seperti itu tidak tahan. Kita saksikan di manapun di dunia. Tidak tahan kalau ditekan-tekan itu. Jadi mesti diberi kebebasan perlahan-lahan sambil mengedukasi. Jadi pola diktatorial seperti Pak Harto memang harus dilakukan lagi ya Pak Quick? Memang. Iya, seperti waktu Pak Harto. Pak Harto ya enggak, ternyata kan waktu itu kan belum rusaknya, belum seperti ini. Sehingga Pak Harto ya diktatorial, tapi kan masih banyak ya kebebasan lah. Masih banyak kebebasan. Sekarang mesti lebih diktator dari Pak Harto. Ini sudah keterlaluan. Lantas apa ada contoh dari negara lain yang bisa jadi cerminan Pak Quick? Ya kalau mau lihat fenomena yang paling hebat ya China sekarang kan. Itu kan tidak ada demokrasi dalam arti barat ya. Ada demokrasi. Nah, seperti misalnya Singapura ya. Nah, yang diartikan demokrasi itu apa? Apakah orang tidak boleh berbicara? Orang tidak boleh mengkritik? Boleh. Caranya mengkritik bagaimana? Asal sopan saja boleh. Dia juga membolehkan oposisi, tapi oposisinya kan kalah. Kalahnya oposisi, kalahnya oleh karena ternyata pemerintah yang dianggap diktatorial. Tanda kutip, kalau saya mengatakan bukan pemerintah yang diktatorial, tetapi pemerintah yang tegas. Gitu kan. Nah, di sini banyak yang mau mendambakan pemerintah yang tegas. Tapi di lain pihak, memang ada kelompok kecil yang nggak peduli lah. Dampaknya apapun tidak peduli. Pokoknya demokrasi sebebas mungkin gitu. Lah ya, gimana? Demikian Quick Yanggi. Saya Dinda Natasha.